Abu Dzar Al-Ghifari berbagi dua, atau dibagi dua oleh beliau. Satu diberikan kepada budaknya dan dipakai, kemudian yang kedua dipakai oleh beliau. Dan alasannya ketika ditanya adalah apa yang terjadi antara dia dengan budak, terjadi pertengkaran sampai-sampai Abu Dzar merendahkan orang tuanya, ibunya. Lalu Nabi SAW menegur dengan teguran yang keras ketika Nabi mengatakan, ya Abu Dzarin, innaka imru'un fika jahiliyah, innaka imru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seseorang yang masih berada pada dirimu ciri-ciri jahiliyah. Itu amalan-amalan jahiliyah, itu berbangga dengan nasab, ya, membanggakan nasab, merendahkan nasab orang lain. Akhirnya Abu Dzar radhiyallahu taala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW melanjutkan menjelaskan tentang budak, hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum fa'at'imuhum mimma ta'kulun wa'albisuhum mimma talbasun wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa'in kallaftumuhum fa'ainuhum. Ini kaedah-kaedah atau adab-adab yang diajarkan oleh Nabi bersikap kepada budak. Yang pertama, pencitraan bahwasanya mereka adalah saudara kalian. Jadi perubah kesan dia budak sudah tidak terlalu besar. Dia adalah saudara kalian. Allah Subhanahu wa taala kuasakan kalian di atas ubun-ubun mereka. Artinya menjadi hak milik kalian. Tetapi tetap saudara kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun, beri makan mereka dari apa yang kalian makan. Begitu juga pakaian, dan jangan kalian bebani mereka pekerjaan yang berat. Ya, jangan kalian bebani mereka pekerjaan yang berat. Bila mana terpaksa kalian atau kalian bebani beban atau pekerjaan yang berat, maka bantulah mereka. Bantu mereka mengerjakan pekerjaan berat tersebut. Membantu di sini kata para ulama ada dua. Yang pertama, kalian langsung membantu, dan ini sangat mulia. Dan yang kedua, kalian tugaskan orang lain untuk ikut membantu, atau kalian upah orang lain untuk membantu ia dalam pekerjaannya. Ini hadis yang pertama, jelas sekali menunjukkan apa yang tertera di bunyi bab, memberi makan, memberi pakaian, dan membebani pekerjaan yang mampu mereka pikul. Kita baca hadis yang berikutnya, 4245. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair ha wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Muawiyah ha wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. إني حديث مسيح حديث سما dari Ma'rur bin Suwaid, yang diambil dari beliau oleh muridnya Al-A'mash. Al-A'mash artinya rabun. Al-A'mash orang yang rabun. Dan ini gelar yang diberikan pada seseorang. Dan keluar dari asal hukumnya. Asal hukumnya tidak boleh bertanabus bil alqab, tidak boleh menggelari-gelari orang dengan gelar-gelar yang tidak baik. Ya. Dan para ulama memberikan pengecualian bila mana gelar tersebut adalah ciri sesuatu yang membedakan dia dengan yang lain. Ya. Kemudian dia diketahui tidak, artinya dia bukan menyukai tetapi menerima. Dia menerima penggelaran tersebut, seperti si rabun di sini. Al-a'mas artinya orang yang rabun, atau si rabun, ya, si buta, kalau al-a'ma. Dan ia merasa bahwasanya dengan gelar tersebut dia dikenal oleh orang lain, cepat dikenal oleh orang lain. Maka dalam hal ini keluar dari jalur atau keluar dari hukum asal yang sebenarnya tidak boleh jadi boleh, artinya tidak ada masalah. Seperti juga menggelari seseorang dengan si buta, ya, atau seperti yang sekarang ini Al-Amas, namanya Sulaiman, nama beliau ini Sulaiman bin Mihram atau Mahram, ya, Sulaiman bin Mahram. Ya, yang nanti dari beliau ini akan bercabang-cabang sanadnya. Dari Sulaiman bin Mihran atau Al-Amas ke gurunya Al-Ma'rur bin Suwaid, itu sama. Nanti dari beliau mulai bercabang, dan ini yang ada dalam riwayat sekarang ini. Dari beliau nanti ada beberapa murid beliau yang menyampaikan hadis ini sehingga bercabang-cabang. Dan setiap cabangnya itu, ya, setiap cabang itu mendapatkan hadis yang lafaznya sedikit ada perbedaan-perbedaan. Seperti nanti akan kita ketahui, tetapi asal ceritanya sama. Al-Ma'ruf bin Suwaid berjumpa dengan Abu Dzar dan melihat ada kejanggalan yang mungkin tidak biasa terjadi. Budak dengan tuannya sama pakaiannya. Akhirnya muncul cerita tadi, Abu Dzar ternyata melakukan kesalahan, dan Nabi SAW menegur dengan teguran yang sangat keras, dan bahkan Nabi SAW menjelaskan pilar-pilar yang penting diketahui oleh seseorang ketika dia memiliki budak. Jangan sampai dia merendahkan dan bersikap sombong, dan ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, makanya sampai di Amash pada baris yang ketiga, bihadzal isnadi wa zada fi hadisi Zuhairin wa Abi Muawiyah ba'da qawnihi innaka mru'un fika jahiliyah. Ini ada pada lafaz yang lain, yang pertama tadi, sesungguhnya engkau seseorang yang padamu ada sifat jahiliyah. Sekarang juga ada, cuma di situ ada tambahan. Dalam riwayat sekarang ini ada tambahan, yaitu Abu Dzar bertanya kepada Nabi, qultu, ya, maksudnya saya bertanya, ala hali sa'id sa'ati minal kibari, yaitu saat saya melakukan perbuatan ini, ya, perbuatan yang tadi bertengkar kemudian mencela dan merendahkan orang lain dari keturunannya, ya, saya memiliki sifat jahiliyah itu di saat saya melakukan kesombongan tadi ya Rasulullah. Itu pertanyaannya. Ya, terkadang suasana atau kondisi kita, ya, hilang iman atau melakukan perbuatan jahiliyah. Ketika saat itu berlalu, hilang perbuatan tersebut. Kita tinggalkan, akhirnya kita tidak lagi ada ciri-ciri jahiliyah. Seperti contoh ini, saat Abu Dzar mencela dan merendahkan orang tersebut, saat itu dia memiliki sifat jahiliyah. Ya. Tetapi setelah dia tinggalkan, maka sifat jahiliyah itu hilang. Sama dengan dosa. Ya, sama dengan dosa. Seperti dosa-dosa yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ketika berzina, mencuri, merampas, minum khamar, saat melakukan dosa-dosa tersebut, iman pergi dari kita. Iman pergi dari kita. Seperti kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Ya. Begitu juga ketika seorang pencuri mencuri saat mencuri beriman. Jadi iman itu hilang atau tidak ada, seakan-akan tidak berkesan, tidak ada tampak dia seorang yang beriman ketika melakukan dosa tersebut. Nah, sama dengan perbuatan ini, kesombongan, ketika Abu Dzar merendahkan, ya, meremehkan, menghina, mencaci orang dari garis keturunan, saat itu dia diselimuti oleh sifat jahiliyah. Ini tambahan yang tidak ada pada hadis yang pertama. Ya, ini penting sekali ketika kita menghukum seseorang. Ya. Apalagi orang yang sudah jelas-jelas bertobat, tetapi kita masih melihat dia gelap. Ini tidak tepat. Ada orang, misalnya ini, ketika sekarang kita melihat orang yang keluar penjara dengan melakukan perbuatan dosa, kemudian di penjara, kemudian keluar, orang sudah melihat dia berbeda. Padahal penampilannya sudah berubah dari caranya berbuat, bertindak, kemudian kedekatannya kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berbeda, tetapi orang tetap melihatnya dengan kacamata yang sama, dengan sudut pandang yang sama. Ini tidak benar. Makanya Islam itu objektif dalam menilai. Bahkan bisa jadi seseorang yang awalnya rusak serusak-rusaknya, setelah dia bertobat, dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai melihat orang dengan kacamata yang terus-menerus tidak berubah. Ya. Dan ini juga ketika dia kita sudah terlalu percaya kepadanya, ya, kemudian kita sudah benar-benar melihat dia orang yang baik, orang yang lurus, orang yang akhlaknya dan budi pekertinya baik, kemudian kacamata itu terus kita pakai, walaupun di depan mata kita dia berbuat salah. Ya, berbuat salah. Lalu akhirnya kita katakan, ini mungkin ada alasan. Ya, akhirnya kita tidak mau menasihati. Dan ini ta'asub yang luar biasa. Ya, ada ta'asub yang luar biasa ketika kita sudah fanatik kepada seseorang, akhirnya kita tetap memakai kacamata yang dahulu, sehingga kita tidak menerima bila mana, artinya kita tidak menerima bila mana orang lain menegurnya atau menyalahkannya. Ada cerita yang kejadian nyata, saya dengan ketika masih di kuliah, salah satu tokoh Islam internasional yang jadi ikutan, panutan, dan bahkan punya perkumpulan yang besar dan sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, ya, yang banyak kesalahan-kesalahannya. Jadi terjadi perdebatan. Ada seseorang di kelas itu yang memang sangat fanatik kepada kelompok tersebut. Ya, sangat fanatik kepada kelompok tersebut. Sering terjadi perdebatan antara dia dengan sebagian teman. Orang Arab itu suka berdebat biasanya. Artinya ada teman dari Libya dan dia luar biasa semangat mencari ilmu, semangat mempertahankan kebenaran. Akhirnya dia terus berdiskusi dengan mahasiswa ini tentang masalah kelompok tersebut. Tetap terjadi perdebatan yang sengit. Tiba-tiba suatu ketika dia bawakan sebuah nukilan perkataan, ya, tanpa disebutkan siapa yang mengatakannya. Diserahkannya kepada orang yang tadi yang sangat fanatik. Ya, coba kamu nilai ini perkataan, apakah bagus atau tidak. Setelah dibacanya dia beristighfar, astaghfirullah, beristi'adzah dia, auzubillah, ini perkataan yang sangat menyimpang sekali. Ini perkataan yang batil. Ya. Begitu keras dia menentang perkataan tersebut. Lalu setelah dia meluapkan emosinya dengan perkataan yang tadi memang berbahaya, batil dan salah sekali, kawan tadi mengatakan kepadanya, tahu enggak kamu siapa yang mengatakan itu? Dia sebutkan nama orang yang tadi dipertahankannya. Ketika dia dengar yang mengatakan itu adalah orang yang dia ta'asub kepadanya, merah mukanya, kemudian dia mulai dia mencari uzur-uzur. Ya. Dia tidak melihat perkataan itu lagi karena dia sudah meletakkan kacamata yang tidak akan berubah kepada orang tersebut. Sehingga ketika dia salah pun dia tidak menerima. Dia tidak menerima. Ini pelajaran yang penting kita ambil dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan ungkapan tadi, innaka imru'un fika jahiliyah. Artinya bukan selama-lamanya. Ya, sama dengan kita berdosa dan sama dengan ungkapan Handalah. Ya, Handalah ketika mengatakan saya ini seseorang yang munafik. Ya. Dia mengatakan nafaqah Handalah. Hanzalah itu sudah melakukan perbuatan nifak. Lalu dia ceritakan kepada Abu Bakar, apa alasannya? Ya, ketika saya berada di majelis Nabi, saya luar biasa. Seakan-akan saya melihat surga, melihat neraka, pengaruhnya luar biasa. Tetapi ketika saya berkumpul dengan keluarga, bermain-main dengan anak dan istri, sibuk dengan urusan dunia, itu tidak ada lagi terasa. Ya. Jadi memang kondisi kita berubah-ubah. Iman itu kata para ulama, dan ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Abu Dzar Ghifari ingin menekankan itu kepada Nabi. Apakah jahiliyah itu ada pada saya saat kesombongan menyelimuti saya? Kata Nabi SAW menjawab, na'am, benar. Ya, benar. Qala na'am. Itu tambahan riwayat yang sebagian riwayat, dan dalam riwayat yang lain, na'am ala hali sa'atika minal kibr. Benar, ketika kesombongan itu menyelimuti dirimu. Wa fi hadits Isa fa in kallafahu, ini tambahan yang lain dalam riwayat-riwayat tadi, fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyabi'hu. Ini tambahannya juga, jika dia tetap mempekerjakan dia atau membebani dia dengan pekerjaan yang berat yang tidak mampu dia lakukan. Mungkin ada seseorang yang memang pekerjaannya berat, budaknya cuma satu, sementara yang diurus banyak. Nah, seperti juga kisah siapa sebelum ini, ada sahabat sebelum ini yang kemarin kita dia 7 orang adik-beradik. 7 orang adik-beradik, budaknya satu. Ya. Jadi budak itu ngurusi ketujuh keluarga. Ngurusi ketujuh keluarga. Akhirnya mereka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada kalanya budak itu memang terpaksa mendapat pekerjaan-pekerjaan yang berat. Saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusinya adalah jual dia. Jual selamat dari kezaliman. Jual budak tersebut, dan kalian memang harus mau tidak mau membebani dia dengan pekerjaan yang berat. Daripada kalian berbuat zalim, jual. Habis selesai. Pekerjaan tadi siapa yang ngerjakan? Ya, kerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Ini sebagian lafaz, ya, fa in kallafahu ma yaghlibuhu, maka jika dia tetap ya mesti membebani dengan pekerjaan yang berat, maka juallah. Falyabi'hu. Kemudian wa fi hadits Zuhairin falyu'inhu alaih. Ini sama dengan riwayat yang pertama, kalau dia tetap membebani dia dengan pekerjaan yang berat, maka bantu dia dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Membantu tadi telah kita jelaskan, membantu secara langsung atau membantu dengan menugaskan orang lain. Kemudian walaysa fi hadits Abi Muawiyah falyabi', dalam hadis Abu Muawiyah tidak ada maka juallah, wala falyu'inhu, dan juga tidak ada dan bantulah dia. Di situ hanya sampai wala yukallifu ma yaghlibuhu, sampai di situ, dan tidaklah atau janganlah dia membebani dia dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya. Ini satu riwayat, tetapi didapatkan oleh Imam Muslim dari beberapa orang guru, dan dia mendapatkannya dengan lafaz yang sedikit-sedikit berbeda-beda. Di sini dia karena amanah, dia nukilkan perbedaan tadi. Disebutkan perbedaan tadi satu persatu dengan rinci, menunjukkan dia benar-benar menguasai riwayat-riwayat tersebut, walaupun berbeda gurunya. Nah, sekarang kita 2 orang guru dengan materi yang sama, dan syarahnya yang mungkin hampir sama, tetapi kita tidak sulit untuk membedakan, menetapkan ada perbedaan antara penyampaian-penyampaian tersebut. Kita biasanya menghukum satu. Nah, sementara Imam Muslim di sini dari guru yang banyak, dan dia ketika mendapatkan itu tidak sama waktunya. Terkadang terpisah oleh tahun, 1 tahun kemudian dia baru dapat dari hadis dari gurunya yang lain di tempat yang berbeda. Nanti ketika dia riwayatkan, ketika dia menulis hadis ini, nah, dia ingat semua yang masuk file-file itu masuk. Nanti ketika dia masukkan hadis ini, Dan dia bedakan, yang saya dapatkan dari si fulan ini lafaznya, yang saya dapatkan dari si fulan ini lafaznya. Seperti perbedaan-perbedaan yang tadi kita sampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar menguasai, bukan hanya sekedar menghafal global saja. Menghafal global saja, saya mendapatkan dari si fulan, si fulan, si fulan, kemudian disebutkan. Ternyata mereka berbeda-beda lafaz, walaupun hukumnya hampir sama, tapi lafaznya berbeda. Nah, seperti tadi, hendaklah dia menjual. Ini tambahan. Yang satu kan yang pertama, hendaklah dia membantu. Ya, kok bisa yang satu menjual, yang satu membantu? Ternyata kalau dimaknakan di lafaznya menjual, ya, menjual tentu tujuannya adalah bagaimana selamat dari dosa kezaliman. Kalau memang tidak mau, mau tidak mau harus dibebani dengan pekerjaan yang berat, maka kita berdosa dan kezaliman. Bagaimana selamat dari dosa dan kezaliman? Jual, selesai. Jual ya, sehingga dia kita bebas dari kezaliman. Ini lafaznya. Kemudian yang kedua, kenapa terjadi perbedaan falyu'inhu dengan falyabi'hu? Dahulu tidak ada titik. Tidak ada titik. Nah, coba bayangkan, lihat kata-kata falyabi'hu dengan falyu'inhu. Ya, hampir sama gigi-giginya. Hampir sama gigi-giginya. Ya, fa lam ya ain nun, cuma perbedaannya antara gigi nun dengan gigi ba. Gigi ba di sebelum ain, gigi nun setelah ain. Itu bisa saja terjadi sehingga membuat ketika orang membacanya saat tidak ada titik dahulu, orang bisa saja membaca dengan falyu'inhu, bisa saja dengan baca falyabi'hu. Ya. Ini juga yang membuat terjadi perbedaan riwayat dan kembali kepada hafalan. Hafalan gurunya masing-masing. Sehingga karena Imam Muslim meyakini lafaz itu sama, maksudnya tidak ada perubahan yang terjadi yang mendasar, akhirnya dibawakan ke sini dan hukumnya tidak menyimpang, tidak ada pertentangan. Ya. Hukum menjual dengan hukum membantu tidak bertentangan, karena kedua-duanya adalah beberapa langkah untuk menghindari kezaliman. Yang pertama membantu. Ya, kalau memang terpaksa membebankan pekerjaan yang berat, bantu. Ya. Kalau dalam riwayat yang kedua, kalau terpaksa membebani dia pekerjaan yang berat, jual. Kedua-duanya kan bukankah menyelamatkan dari kezaliman? Iya. Yang pertama selamat dari kezaliman karena kita membantu. Yang kedua selamat dari kezaliman karena kita sudah bebaskan dia dari perbudakan, kita jual, atau bebaskan dia dari kezaliman yang kita bebani dengan menugaskan dia pekerjaan yang berat. Jadi kedua lafaz tersebut tidak memunculkan hukum yang bertentangan. Kedua-duanya adalah langkah-langkah untuk menghindarkan diri dari kezaliman. Ini lafaz-lafaz yang dibawakan oleh Muslim dan ia dapatkan dari beberapa jalur atau beberapa rantai sanad dari guru-guru yang berbeda. Setelah hadis yang kedua itu, kita lanjutkan hadis berikutnya. 4.2.4.6. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa al-lafzu li ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'ba an wasilin al-Ahdab an al-Ma'rur ibn Suwaid qala ya ra'aytu Aba Dharr wa alayhi hullatun wa ala gulamihi mithluha. Ini sama dengan hadis yang pertama. Fasa'altuhu an dhalik qala fadhakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulullah SAW fa'ayyarahu bi'ummih. Ini juga sama dengan hadis yang pertama. Penyebabnya dia pernah mencela seseorang, terjadi pertengkaran, dan Abu Dzar menghina dan merendahkan dia dari garis keturunan, yaitu orang tuanya, ibunya yang dihina oleh Abu Dzar. Qala fa'ata ar-rajulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi mendatangi Nabi. Fadzakara dzalika lah, dan dia ceritakan peristiwa itu kepada Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seseorang yang memiliki akhlak jahiliyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ikhwanukum wa khawalukum Ya. Ja'alahumullahu tahta aydikum faman kanat akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum alayhi. Ini ujung hadisnya masih hampir sama dengan hadis yang pertama. Mereka itu saudara-saudara kalian. Itu budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian. Allah yang menjadikan mereka budak, bukan kalian. Allah yang menakdirkan mereka budak dan kalian menguasai mereka. Maka jangan sampai kalian sombong. Bukan karena kalian, bisa saja kalian yang sekarang merdeka dijadikan budak oleh Allah. Sebagaimana mereka yang sekarang budak diangkat oleh Allah dan bisa menjadi bebas. Ya, seperti Bilal bin Rabah. Ya. Sebelum datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dia budak muslim, mukmin, dihina, diazab, disiksa oleh orang Mekah, kemudian dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dari tuannya, kemudian dia menjadi bebas. Ya, menjadi bebas dan menjadi seorang yang mukmin, muslim dan sangat beriman dan kekuatan imannya luar biasa dan bahkan dimuliakan oleh Nabi SAW. Beliau dimuliakan oleh Nabi, diangkat sebagai orang yang terdekat dengan Rasulullah setiap salat. Itu yang mengumandangkan azan, menjadi muadzin Nabi. Dan bahkan ketika penaklukan kota Mekah, Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Ya. Sementara di bawahnya tokoh-tokoh Quraisy yang dahulu menghinanya. Ya, Bilal bin Rabah. Jadi Allah menegaskan bahwasanya perbudakan itu adalah takdir Allah. Maka jangan sampai kalian merasa lebih dari mereka lantaran kalian bebas, lantaran kalian merdeka, bukan budak. Karena kalian, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan kalian tidak budak sebagaimana Allah yang telah menetapkan mereka budak. Nah, ini yang maksudnya yang dijelaskan di sini, ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah yang menjadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian, bukan karena kalian. Ya. Kemudian lalu Nabi SAW mengatakan, faman kana akhuhu, ya, barang siapa yang saudaranya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka saudara. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan hendaklah dia memberi pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah dia membebani mereka apa yang tidak mampu mereka lakukan, dan jika terpaksa membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, maka bantulah mereka dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi ini kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Nabi dan disampaikan kepada Bilal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Disampaikan aturan-aturan ini, dan ini menunjukkan bahwasanya Islam benar-benar memperhatikan budak dan sangat diperhatikan oleh budak. Makanya semenjak Islam datang sudah muncul orang-orang pilihan dari budak. Muncul orang-orang pilihan, manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah mereka-mereka yang dari golongan budak. Seperti Bilal bin Rabah tadi, ya. Muncul Suhaib ar-Rumi, muncul dari mereka juga. Salman al-Farisi, ya, ini semuanya dari budak. Mereka semuanya dari budak. Kemudian juga Khabbab ibn al-Arat, ini juga dari budak. Dan bahkan sangat kita kenal keluarganya Ammar ibn Yasir. Keluarganya Ammar, ayah dan ibunya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Islam datang sudah memilih dari budak-budak itu orang-orang yang tidak akan mungkin ditandingi oleh orang-orang yang merdeka sekalipun kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hadis ini juga sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, dan kita lanjutkan hadis 4247. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr ibn Sarah قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير ابن الأشج قال حدثه أن بكير بن الأشج حدثه عن الأجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Dan ini sekarang hadis yang baru, hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiqu. Ini hadisnya sangat pendek, tidak ada didahului oleh kisah peristiwa, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan atau arahan secara umum. Kata Nabi, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Budak itu mesti mendapatkan makanannya dan juga pakaiannya. Dia punya hak, yaitu pakaian dan makanan, dan juga dia punya hak apa? Tidak dibebankan dari amalan kecuali yang bisa dia pikul. Ya. Tidak dibebani pekerjaan yang berat, dibebani dia dengan pekerjaan yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang mana secara umum menjelaskan kepada kita apa yang ada pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum yang telah kita baca tadi. Itu Nabi menjelaskan hak-haknya budak dapat makanan, dan bahkan makannya, makanan yang dimakan oleh tuannya. Ini makanan yang dimakan oleh tuannya, ini maksudnya hukumnya adalah hukum mustahab, bukan wajib. Ya. Kalau yang sekarang ini hadis Abu Hurairah ini menjelaskan haknya yang wajib, itu dia dapat makanan dan dia juga harus dapat pakaian. Walaupun mungkin tidak seperti makanan yang dimakan oleh tuannya, atau tidak seperti pakaian yang dipakai oleh tuannya. Walaupun nanti ada anjuran yang sunnah ketika tuannya itu memakaikan pakaian yang dipakainya juga, memberinya makan makanan yang dimakannya juga. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang juga wajib adalah jangan membebani dia pekerjaan yang berat. Ini wajib, bukan sunnah. Ya, karena kalau dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan dan bahkan berat, maka sudah ada unsur kezaliman. Ya, jadi yang sekarang ini hadis Abu Hurairah adalah kaedah-kaedah wajib, sementara dalam hadis Abu Dzar adalah yang sunnah. Maksudnya memberi makan makanan yang dimakan oleh tuannya, pakaian-pakaian yang dipakai oleh tuannya, ini sunnah. Sementara hadis Abu Hurairah ini batasan-batasan yang wajib, haknya adalah mendapatkan makan, mendapatkan minum, pakaian, dan juga tidak dibebani pekerjaan yang sangat berat. Berikutnya 4248. Ini hadis terakhir. Ya, hadis terakhir. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana al-Qanabi qala haddatsana Dawud ibn Qais an Musa ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam. Ini hadisnya, idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'amah. Ini juga aturan yang sunnah. Ya. Hadis aturan yang sunnah. Idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'amahu thumma ja'ahu bihi wa qad waliya harrahu wa dukhanahu falyuq'inhu ma'ah falyakul fa in kana at-ta'amu masfuhan qalilan falyadh' fi yadihi minhu uklatan aw uklataini. Ya, sampai di situ hadisnya. Qala Dawud, yakni luqmatan aw luqmatain. Ini juga aturan adab yang diajarkan Nabi, dan dia hanya sunnah, mustahab, sebagaimana hadis Abu Dzar tadi. Kata Nabi, apabila idza sana'a li ahadikum qadimu, apabila pembantunya, dahulu pembantu budak, ya, sekarang pembantu yang dijadikan budak, padahal bukan budak, ya, pembantu itu dihukum seperti budak. Kita mendapatkan ini, perilaku yang seperti ini, sebagian orang-orang yang dahulu kita biasa bergaul dengan mereka, para tenaga kerja di Madinah sana, dan sering kali bahkan, ya, sampai kita juga bawa mereka ke rumah untuk makan bersama, ya, apalagi yang biasa bertemu di masjid. Kalau supir-supir itu yang biasa ke masjid bisa kita kenal, tapi yang tidak ke masjid itu sulit untuk dikenali. Ini ada di antara mereka yang biasa ke masjid dan kita tanya, nampaknya kan nampak pes-pesnya itu orang Indonesia, akhirnya dia ternyata supir, kemudian cerita-cerita, kadang tidak dapat makan. Akhirnya kita bawa mereka makan ke rumah, dan mereka sebenarnya pembantu, artinya yang diupah untuk membantu, bukan budak, tetapi diperlakukan seperti budak. Sementara yang sekarang budak yang dia sebenarnya budak, tetapi dia diperlakukan sebagai pembantu saja, yang membantu, pembantu kita bekerja, dibantunya kita bekerja, itu yang namanya pembantu, bukan budak. Nah, sekarang ini Nabi SAW mengatakan, idza sana'a li ahadikum khadimuhu, apabila salah seorang dari budak kalian yang membantu kalian itu membuat makanan untuk kalian, thumma ja'ahu bih, kemudian dihidangkan oleh mereka kepada kalian, waqad waliya harrahu wa dukhana, ketika dia memasak dia menghirup aromanya, kan dia merasakan, dia mencicipi perasaan lezat, dia menghirup aromanya makanan yang begitu menggiurkan, ya, dia sudah melakukan masaknya, ya, sekarang dia hidangkan makanan yang dia rasakan lezatnya itu dengan cicip mencicipnya, atau dia rasakan lezat dari aromanya, maka kata Nabi SAW, falyuq'idhu ma'ah, maka bawa dia duduk dekat kalian, wal falyakul, untuk makan bersama. Saya katakan tadi ini sama dengan hadis Abu Dzar, itu adab yang mustahab. Adab yang mustahab, bawa ikut serta makan, karena dia yang memasaknya, dia yang menikmati, dia yang telah merasakan lezatnya dan aroma yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat makan. Apalagi kalau sudah dihidangkan, dia pergi, makanan itu dihabiskan oleh tuannya dan tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasa lapar karena menghirup aromanya saja. Ya. Dan ini tidak diinginkan oleh agama kita. Nabi SAW berikan adab, kalau memang dia sudah hidangkan ke kalian dan dia yang memasaknya, maka dia dibawa duduk dan makan bersama. Ya. Kalau seandainya seperti itu kepada budak, tentu kepada yang lain yang bukan budak tentu lebih ditekankan oleh Nabi SAW. Fa in kana ta'amu masfuhan qalilan, kalau seandainya makanan itu sedikit, tidak bisa ditambah dengan orang lain. Sebenarnya memang makanan satu orang itu bisa dimakan oleh dua orang, kata Nabi. Makanan dua orang bisa dimakan oleh tiga orang. Tetapi sekarang kita makanan lima orang makan tiga. Ya, makanannya jumlahnya untuk lima orang yang makan berapa? Tiga. Sementara Nabi ada mengatakan makanan untuk satu orang sebenarnya bisa dimakan oleh dua orang. Makanan untuk dua orang bisa dimakan oleh tiga orang dan seterusnya. Sekarang, kalau seandainya kamu melihat, kalau dia ikut serta, makanan kamu ini kurang, apa yang harus kamu lakukan? Kata Nabi SAW, فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَى, ambil satu potong, kecil, serahkan kepada dia. Ya, serahkan kepada ini untuk kamu, di situ. Dia luar biasa, walaupun dia makan, mengambilnya satu potong kecil saja, dan kita yang menyerahkan, ini rasanya luar biasa. Dia juga akan merasa subhanallah, dengan perhatian yang besar. Dan sekarang ini kita sendiri pergaulannya dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang akhlaknya luar biasa, ketika seharusnya kita yang menyuguhkan, tetapi dia yang menyuguhkan kepada kita. Ketika saya lihat, sering kali melihat Syekh Abdul Razak, ya, ketika dia dihidangkan sesuatu, ya, pertama kali yang dilakukan dia mengambil kemudian memberikan kepada yang menghidangnya, dan makan membawa memperhatikan orang yang menghidangkan makanan tersebut, ya, orang yang menghidangkan dan mengajak makan. Ini akhlak yang kita lihat contoh-contoh nyatanya, ya, walaupun mungkin tidak bergaul antara majikan dengan tuan, tetapi antara orang yang memang terkadang dari status orang berbeda, dia kerjanya hanya menghidangkan, ya, dan itu diupah dia menghidangkan, tetapi orang yang makan ini seakan tidak melihat orang lain, seakan-akan dia tidak ada di situ. Nah, sementara kita lihat dari akhlak mereka luar biasa, bahkan menyuguhkan malah, menyuguhkan, diambilnya sepotong kemudian diberikan. Ini subhanallah, ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, kepada orang yang memiliki budak. Orang yang memiliki budak, kalau seandainya kamu lihat makanan itu tidak bisa ikut campur dia karena kurang sedikit, maka paling kurang ambil satu potong atau dua potong, berikan kepada dia saat dia menghidangkan itu, ya, saat dia menghidangkan, walaupun dia mungkin dia akan balik ke dapur atau tempat lain, tetapi dia sudah membawa perasaan yang luar biasa ketika engkau memperhatikannya. Ini adab yang kita katakan tadi ini adab mustahab. Sementara hadis Abu Hurairah yang pertama tadi itu wajib. Itu wajib, yaitu seorang budak itu mesti mendapatkan makan, mesti mendapatkan pakaian, dan mesti dibebani pekerjaan yang mampu dia lakukan. Ya, mampu dia lakukan. Inilah ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari bab yang ke-10 ini tentang akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam ketika kita berperilaku kepada budak dan sekarang tidak ada lagi budak. Apakah berarti hadis ini tidak berlaku lagi? Ternyata hadis ini pelajaran sangat penting. Ya, itu sikap yang minimal yang diajarkan kepada manusia yang rendah dan budak, diajarkan sebegitu mulia, apalagi kepada yang bukan budak. Ya, apalagi yang bukan budak, bukan milik, bukan harta milik. Sebagai seorang pembantu itu atau bawahan kita atau karyawan kita itu kan bukan budak. Ya, bukan budak. Maka berarti anjuran dan adab-adab yang diajarkan Nabi itu lebih dan sangat lebih utama untuk diterapkan kepada mereka, dan ini akhlak yang mulia yang diajarkan oleh agama kita, dan ini yang membuat kita merasa bangga dengan Islam kita. Ya, dengan Islam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pengetahuan, mengajari kita kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan-keistimewaan agama kita ini, yang membuat kita selalu ingin menerapkan dan mempraktikkan dan menyebarluaskan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.